Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la'ama wa la'ama wa la'ama. Alhamdulillahilladzi wa la'ama wa la'ama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dikatakan Pak Muhammad tadi, bagaimana keteraturan dalam sekosok. Kalau minggu-minggu kemarin yang kita bahas adalah untuk masalah sholat adalah masalah individu sendiri, orang per orang. Jadi bagaimana cara sholat untuk orang per orang. Tetapi kalau kita sudah menginjak untuk masalah sholat adalah bagaimana sholat secara berjamaah. Seperti kita tahu, perjamaah dalam sholat sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah, di mana hampir, tapi tetap ini sunnah ya, perintah ini seperti sangat disyaratkan untuk dilakukan, karena pentingnya melakukan sholat dalam berjamaah. Seperti kita tahu, pada waktu kita mempelajari makna kata sholat kemarin, makna sholat adalah tunduk ditujukan kepada yang menguasai diri kita. Rasa takut, rasa malu, rasa hormat ditujukan kepada Allah. Tetapi hal itu dilakukan secara person to person, sendiri-sendiri. Seperti kita tahu, kalau secara sendiri-sendiri saja sholat kita sudah maaf, mungkin tidak kurang atau kurang memenuhi kualifikasi, apalagi sholat secara berjamaah. Ini lebih fatal lagi. Seperti yang disinggung oleh Pak Muhammad tadi, misalkan kita dalam berolahraga, kalau kita bertanding di dalam kandang sendiri, misalkan kita persewangi, kita bertanding di tempat kita sendiri aja bolak-balik kalah, apalagi kalau kita bertanding ke tempat orang lain. Begitu juga dengan sholat. Kalau kita sendiri dalam ketundukan, rasa takut kita kepada Allah sendiri masih kurang secara individu, bagaimana kalau ini merupakan sholat jamaah secara kesatuan umat Islam? Kalau individu-individu di dalam umat Islam itu sendiri tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut kepada Allah, kita bisa bayangkan perkumpulan orang banyak dalam berjamaah yang sama-sama tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut terhadap Allah, akan bisa berbuat apa? Tidak lebih daripada sekedar bunyi yang hanya diperlukan dalam proses, tapi setelah proses dibuang, tidak ada manfaat sama sekali. Jadi ini adalah dua hal yang sangat penting secara individu dan secara kebersamaan. Untuk secara individu, mari kita berlatih, apalagi kita mendekati bulan Ramadan, bagaimana melatih sholat kita agar kita punya rasa takut, punya rasa malu, punya rasa hormat kepada Allah. Lalu hari ini akan saya masukkan bagaimana cara ketundukan secara bersama-sama untuk kita tunjukkan kepada Allah. Bagi bapak-bapak yang membawa buku, teman-teman, mohon dibuka untuk kata sholat. Kemarin kata sholat, kita juga ada huruf sholat juga. Dan halaman 206 atau 200 mungkin. Kata sholat kemarin ada huruf sof. Ternyata di dalam kita berjamaah, kita membentuk suatu barisan atau sof, itu terdapat huruf sof juga. Jadi di sini kita belajar untuk pengontrol atau tes mengenai konsistensi bahwa makna huruf sof itu sendiri tidak berubah. walaupun kita sudah membahas bentuk kata yang lain, setelah huruf sod sudah dibaca, mungkin kita bisa buka sekarang mengenai huruf fa. Halaman berapa? 255. 255. Pak, di dalam buku tersebut bermakna dasar adalah amplitude, di mana dalam sebuah gelombang ada batas atas, batas bawah. Maaf, saya sendirian. Berjamaah, ini jahatnya kalau kita tidak berjamaah. Setelah kita membuka huruf fa, mohon dibaca untuk peta konsepnya. Di situ ada yang bermakna baik, indah, bagus, terstruktur. Setelah kita memahami huruf fa, lagi akan kita buka makna dari sod dan fa itu sendiri. Fa ini juga penting kalau kita ingin mengetahui makna dari kata kafaroh, kafir. Jadi kita nanti akan belajar apa makna kata kafir itu sendiri, sehingga pada waktu kita mengucapkan kata tersebut, kita benar-benar paham apa yang kita ucapkan. Sehingga kadang-kadang kita mengucap sesuatu, tetapi kita sendiri tidak paham apa yang kita ucapkan, sehingga ucapan itu bisa-bisa balik kepada diri kita sendiri. Setelah kita memahami huruf fa, maka ini saya buka. Inilah makna dari makna dari kata sof. So, sama. Ini saya bahas secara simpel. Kalau kita bahas secara kecil lagi, so itu kita bahas secara komplit. Fa juga kita bahas secara komplit. Mungkin tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Saya usahakan satu kali pertemuan cukup, sehingga ini menjadi modal kita bagaimana untuk sholat berjamaah besok pagi. Bagaimana cara kita membentuk so yang bagus, baik di dalam masjid maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Saat ketundukan, kepatuhan, keteraturan, kehormatan, lurus dan sejajar. Ingat kita makna kata huruf saat kemarin, tidak bersinggungan. Fa adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, sesuatu yang terhormat, berkarakter, terstruktur. Ada sebuah aturan, dan fa juga bisa berwawasan luas. Jadi kalau ini kita gabung, maka akan membentuk sebuah makna, sebuah ketundukan yang sangat bagus, sebuah kepatuhan yang sangat-sangat terukur, kepatuhan yang bagus, kepatuhan yang mempunyai aturan, tidak asal patuh. Seperti pada waktu kita, kalau kita belajar sejarah, pada waktu ada perang Uhud, di mana sop yang diatur oleh Rasulullah ternyata kocak-kacir. Ternyata setelah musuh diperkirakan kalah, ternyata pasukannya dari atas bukit yang seharusnya dia tunduk patuh secara hierarki, secara terstruktur, ternyata mereka melupakan shotnya. Mereka turun hanya untuk berebut paparan perang. Sehingga apa yang terjadi? Karena shotnya, shotnya, ketundukannya tidak bagus, maka musuh menyerang dari belakang, dan pasukan Islam saat itu menderita kekalahan. Bahkan nyawa Rasulullah pun di ujung tanduk. Untung Rasulullah dilindungi oleh sahabat-sahabat yang cukup setia, dan memang begitulah takdir Allah berjalan sehingga nyawa Rasulullah bisa terselamatkan. Inilah bagaimana pentingnya sebuah shock. Kita sangat-sangat memahami shock itu, tetapi sayangnya hanya kalau pas di kandang sendiri. Kita shock, kita bagus hanya kalau di masjid. Tetapi pada saat kita di luar, kita maunya sendiri-sendiri. Kita tidak mau tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ini makna dari shock. Jadi keteraturan yang spektakuler, ketundukan yang sangat bagus, ketundukan yang sangat indah. Jadi tingkat-tingkat kepatuhan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara aturan, bukan kepatuhan asal patuh. Nah ini. Ternyata solusinya kalau kita masuk ke dalam mungkin 17 Agustus atau kemerdekaan sebuah bangsa, ini maaf contohnya jangan dilihat lagi karena saya hanya ambil dari YouTube. Ini kebetulan ini sambil dari masa terwaktu kemerdekaannya Republik Rakyat Cina. Inilah bagaimana shock yang bagus, bagaimana ketundukan yang sangat bagus. Tunduk dalam satu komando, semuanya tidak mengambil tingkah pola sendiri-sendiri. Sehingga apa? Negara tersebut akan sangat disegani oleh negara lain. Terlihat dari pasukannya. Kita lihat. Kita lihat. Ini shock. Ketundukan yang sangat bagus dalam kenegaraan. Bapak-bapak gak bisa bayangkan kalau kira-kira pasukan ini punya maksud tiap individu sendiri-sendiri. Komandannya bilang maju jalan ke depan, ternyata pasukannya berlari ke samping. Ternyata antar jalan-jalan barisannya tidak teratur. Apa yang terjadi? Akan menimbulkan kekacauan. Ini soft dalam sebuah ketatanegaraan, sebuah parade militer. Jadi bisa dibayangkan, inspektur upacara memberikan komando, ternyata para komandan di pasukan tidak ada yang atur, tidak ada yang tunduk. Biarin aja inspektur upacara ngomong apa, kita ngobrol sendiri aja, atau kita pergi jalan-jalan sendiri. Semacam juga dalam shock kita di masjid, imam sudah mengumumkan agar persiapan sholat, agar shocknya diratakan, ternyata makmum bergerak sendiri-sendiri. Sholatnya akan kacau balau. Nah, yang paling penting adalah pada saat di lapangan. Apakah dalam kehidupan sehari-hari, ketundukan kita kepada Allah ini jalan sendiri-sendiri, atau memang kita jalan sudah menuruti aturan. Sehingga antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain sudah sama-sama mempunyai aturan yang sama. Karena dalam sebuah aturan, misalkan dalam sebuah rumah tangga, suaminya taat kepada agama, ternyata istrinya tidak. Bagaimana rumah tangga ini bisa menjadi sesuatu yang bagus? Atau sebaliknya, si istri taat menjalankan perintahnya Allah, ternyata suaminya gak soft, suaminya gak bagus. Ternyata suaminya gak mau tunduk kepada Allah. Kacau di dalam rumah tangga tersebut. Inilah untuk menunjukkan bagaimana pentingnya soft dalam sholat berjamaah. Kita gak bisa bayangkan, bapak ibunya bagus, ternyata anaknya, barisan sofnya tidak bagus. Bapak ibunya patuh terhadap Allah. Ternyata anaknya enggak patuh terhadap aturan Allah. Ada juga di dalam rumah tangga tersebut. Nah, bagaimana cara mengatur sop yang bagus di dalam kehidupan rumah, secara kehidupan 24 jam, itu dimulai dari satu value sedikit. Sebaik-baik sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Jadi di sini peran imam, peran bapak-bapak, peran para laki-laki, bagaimana sop yang sudah sangat bagus di dalam masjid bisa diterapkan di rumah. Setelah sop di rumah itu bagus, barulah di dalam kehidupan sehari-hari juga akan bagus. Nah sekarang kita bayangkan, sop di masjid bagus, di rumah hancur, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Semua berjalan menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Person di dalam rumah tersebut akan jauh dari kehormatan, akan saling menghancurkan, atau bahkan juga menjadi bahan tertawaan orang lain karena kehormatannya tidak bisa saling menjaga. Tetapi dalam sebuah pasukan yang sangat bagus, di mana mereka akan saling menjaga di antara person satu dengan person yang lain, sehingga akan terbentuklah barisan yang sangat rapi. Inilah gunanya sop. Saling bisa. Jika setiap individu bisa menjaga ketaatannya, maka barisan yang terbentuk akan sungguh luar biasa indah. Akan sanggup menggetarkan pihak lawan. Setelah kita mengenal, kita masuk kepada surat As-Saffat ayat pertama. Ada ayatnya, bapak-bapak. Karena ini Al-Quran, berarti wajib. Walaupun tidak ditulis wajib, karena hukumnya Al-Quran itu adalah wajib untuk diturut. Karena di sini kita sudah masuk kepada Al-Quran, berarti sop ini adalah wajib bagi kita. Sehingga pada akhir keterangan nanti akan saya beritahu kepada bapak-bapak bagaimana perbedaan antara arang dan permata. Setelah itu kita bisa memilih apakah kita nanti memang berniat mau menjadi arang atau kita memang berniat untuk menjadi sebuah permata yang sungguh sangat berharga. Ternyata itu hanya masalah sof, hanya masalah keteraturan barisan. Jadi ini diberitakan oleh Al-Quran, demi rombongan yang bersop-sop dengan sebenar-benarnya. Jika ini adalah malaikat, maka bisa dibayangkan. Kalau kita jadi melihat sebuah barisan manusia yang sungguh sangat taat kepada pimpinannya sehingga bisa membentuk sebuah barisan yang sangat indah, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk barisan malaikat di hadapan Allah. Sungguh sangat luar biasa patuh. Tidak ada yang berkata satu pun jika tidak diperintahkan. Tidak ada yang berani mengeluarkan ucapan sembrono, sembarangan, jika tidak diperintahkan. Tidak ada yang berani melakukan sebuah tindakan di luar aturan jika tidak diperintahkan. Sekarang coba bayangkan bagaimana sop kita antar sesama muslim. Sudah tahu kita sama-sama muslim, harusnya kita bisa saling melindungi. Tetapi apa? Karena kita mengambil tindakan sendiri-sendiri, sehingga apa? Barisan kita mocar kacir. Tetapi di Al-Quran, demi yang bersab-sab dengan sebenar-benarnya. Jadi insya Allah kita nanti bisa melakukan bagaimana melakukan sop yang sebenar-benarnya. Dan ini adalah juga perintah surat As-Saffat 165. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersab-sab dalam menunaikan perintah. Jadi bagaimana mulai besok atau segera kita bisa dalam melakukan perintah Allah, bagaimana kita bisa saling menjaga, dan bagaimana dalam menjalankan perintah Allah kita bisa membentuk sebuah barisan yang bagus, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam setiap kita bertemu dengan saudara muslim yang lain, bagaimana kita bisa membentuk sebuah barisan yang sangat-sangat bagus. Jadi perintah bersof mempunyai ketundukan yang bagus, keteraturan sangat bagus, itu adalah perintah, sebuah kewajiban. Dan ini juga bagaimana nanti dalam surat An-Nahl 38 pada yaum akhir, ketika Ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi memang kadang-kadang kalau dipikir-pikir ada benarnya kita dilatih PBB bagian baris-baris. Itu adalah salah satu contoh untuk membuat kita disiplin. Sebenarnya di situ. Tetapi kalau dalam latihan baris berbaris atau upacara di dalam sebuah kantor, itu hanya dilakukan, maaf, seminggu sekali paling, tiap hari Senin. Tetapi bayangkan, di dalam Islam kita dilatih untuk membentuk barisan. Itu minim 5 kali sehari. Tetapi anehnya satu, walaupun sudah 5 kali sehari, ternyata kalau kita disuruh berbaris, masih aja acak-acakan. Ini sebuah interview ya. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan Islam ya. Islam ini sungguh agama yang luar biasa, agama yang mempunyai aturan-aturan yang jelas. Tetapi maaf, kadang-kadang pemahaman dari kita mengenai aturan-aturan di dalam Islam yang kurang kita pahami, sehingga kita dalam melaksanakannya kurang begitu paham, kurang begitu serius, sehingga akhirnya terbentuk seperti asal-asalan. Jadi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kita nanti di akhirat, dan ini sebuah kepastian, kita akan dipaksa kalau kita gak mau. Atau kita dengan rasa suka hati melakukannya. Jadi seperti Allah memanggil langit dan bumi, datanglah dengan terpaksa maupun suka hati. Apa jawaban langit dan bumi? Saya datang dengan rasa suka hati. Jadi apapun kita nanti, ingatlah, kita nanti akan dibariskan dengan sebuah barisan yang sangat-sangat teratur. Dan di situ tidak ada toleransi sama sekali. Atau seperti kita lihat, kalau kita ke Masjidil Haram mungkin ada amannya, ada askarnya. Kalau kita melanggar aturan, haram, langsung mukul. Ingat, di yaumil akhir nanti itu jauh-jauh lebih disiplin. Jadi seharusnya kita sebagai umat Islam nanti pada yaumil akhir, kita sudah tidak bingung lagi bagaimana membentuk sebuah barisan yang bagus, sehingga kita nanti pada saat diperintahkan oleh malaikat, kita sudah bisa membentuk barisan sop yang bagus, sehingga kita tidak perlu mengalami teguran, yang teguran tersebut kadang-kadang akan sangat bapak. Lalu kita akan masuk kepada sunnatullah, ciptaan Allah yang lain, bagaimana berharganya sebuah sop. Jadi kita akan masuk ke dunia fisika dan kimia. Kita nanti akan melihat sebuah benda, bagaimana awal benda tersebut tidak mempunyai keteraturan secara molekul yang bagus dan berharga sangat murah. Tetapi setelah diproses secara teknologi dengan monokristal, sehingga kristalnya akhirnya teratur, harganya jauh-jauh berlipat, mempunyai nilai manfaat yang sangat tinggi. Seperti yang kita tahu, seperti prosesor komputer, itu banyak berasal dari pasir, di mana harga pasir 1 kilo itu tidak ada harganya sama sekali. Tetapi setelah diproses menjadi sebuah silikon yang termurnikan. Satu titik harganya bisa sekitar $100 dan menjadi sebuah alat yang sangat bagus. Itu hanya masalah bagaimana membentuk sebuah monokristal. Susunan kristal yang tadinya tidak teratur akhirnya dibentuk secara teratur oleh sebuah alat mekanis. Ini. Kita masuk ke fisika. Di dalam dunia fisika kita mengenal ada 14 grafia lattis. Jadi grafia lattis adalah sebuah bentuk geometri atau kristalografi. Jadi setiap partikel di semesta ini semuanya mempunyai keteraturan barisan. Jadi kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai umat muslim, kita bisa berguru kepada ciptaannya Allah yang lain. Ternyata di alam ini seluruh ciptaannya Allah selalu mempunyai bentuk barisan yang teratur. Itu yang disebut sebagai kristalografi atau monokristal. Jadi ada yang berbentuk kotak, bujur sangkar, berbentuk sebuah kubus, atau berbentuk jajaran genjang. Dan ini akan sangat-sangat terus seperti ini teratur. Tidak pernah dia merubah formulasinya. Dari bentuk-bentuk semacam ini akhirnya terciptalah teknologi yang jauh lebih tinggi, yaitu teknologi prosesor. Sebuah microchip yang digunakan dalam handphone Bapak, Ibu, atau televisi atau apa, seperti batu hitam yang sangat kecil, itu telah mengalami penyusunan monokristal secara ulang. Jadi kadang-kadang karena sebuah pemanasan atau sebuah tekanan, kristal di dalam sebuah atom itu tidak teratur. Sehingga dia perlu dipanaskan ulang atau dibentuk ulang, sehingga seluruh kesatuan bahan tersebut mengalami penyusunan kristal yang teratur, sehingga dengan keteraturan tersebut akhirnya bisa diubah menjadi sebuah semikonduktor. Nah, semikonduktor inilah Bapak Ibu yang sangat mahal. Satu jual kecil itu bisa dicipta untuk menciptakan handphone kita, bisa untuk menciptakan komputer. Jadi kita nanti juga paham, satu kelompok, jika kelompok tersebut memiliki shock yang bagus, maka komunitas tersebut akan bisa mempunyai nilai yang sangat jauh lebih berharga daripada kelompok-kelompok orang yang lain yang tidak punya keterampilan. Ingat, kejahatan yang diorganisasi secara bagus akan sanggup mengalahkan sebuah kebenaran yang tidak dikelola secara profesional. Jadi, Bapak Ibu jangan mimpi terus, yang benar pasti menang. Tidak. Yang teraturlah yang pasti menang. Nah, diharapkan oleh Allah, Islam ini sebuah kebenaran, diberi aturan, sehingga yang benar harusnya menang. Tetapi apa, kadang-kadang kita sudah memegang sesuatu yang benar, tetapi tanpa diminis yang bagus, sehingga kita bisa dikalahkan oleh sesuatu yang jauh kurang bagus daripada yang kita pegang. Ini cuma masalah soft. Nah, di sini dari sebuah pasir, wafers. A huge monocrystal is drawn from purified silicon melt. Agar apa? Terbentuk sebuah susunan barisan yang sangat teratur. Dipanaskan. Begitu terbentuk susunan yang teratur, dia akan diangkat. terus diangkat. Sehingga dia akan menjadi sebuah lempengan semikonduktor. Ingat, hanya dari pasir yang tidak berharga. Setelah mengalami atau dibentuk keteraturannya, saya ulang di sini. The disk substrates for the microchips are made from coarse sand and are called silicon wafers. Ini lempengan silicon wafers. Ternyata terbentuk dari silikon yang telah dicairkan. To make these wafers, a huge monocrystal is drawn from purified silicon. Nah, ini diperlihatkan dalam film ini bagaimana akan terbentuk sebuah silikon lapis, barisan yang sangat-sangat teratur. Baru ada hasilnya. Jadi ingat Bapak, sholat secara individu, ya. Tetapi sholat secara berjamaah dan membentuk sholat yang bagus, nilainya akan jauh lebih berharga. Jika sholat kita bagus. Disinilah bagaimana kita saling mengasah, saling mempelajari, kalau bahasa Jepang mungkin curi awasi, sehingga antar dari sebuah mangkok yang satu kasar, mangkok yang satu kasar saling diadu, sehingga nanti akan membentuk sebuah sesuatu yang lembut dan tidak saling membahayakan. Begitu juga dengan kita sama-sama saudara muslim, mungkin kita punya tabiat yang berbeda-beda, tetapi dengan kehendak untuk membentuk sebuah sok yang sangat bagus, sehingga kita bisa menerima perbedaan yang ada, sehingga kita antar saudara muslim akhirnya membentuk sebuah monokristal, membentuk sebuah barisan yang sangat kuat, sehingga kita akhirnya tidak mudah pecah dan menjadi sesuatu yang berharga. Menjadi sesuatu yang berharga, bukan hanya sekedar pasir satu persatu yang tidak ada adanya. Ini hanya perbedaan, ini hanya masalah stop. Oke, aja saling sambil kita Marlo, dia diisi oleh Pak Muraman untuk Olimpiade. Tergantung kita mau menilai atau apa sekedar boleh. Sholat sendiri di rumah boleh, tapi atau berjamaah dengan catatan barisan tadi masjid. Selebar ibu jari kita melangkah lebih cepat. 5 langkah nyundul sepatu tombolnya, Pak Joni. Terlambat 1 jengkal ini kita disundul kaki pasukan yang di belakang. Bayangkan kita secara koreksi masing-masing berapa kali kita berjamaah. Ini kalau bahasa kasar tidak apa-apa ya. Sering kita nyundul bokongnya sok yang di depan. Kenapa? Kita tidak rapi. Silih berganti. Waktu rukuk, sujud tidak bersama-sama, tidak taat, tidak satu komando seperti ini. Bayangkan, kita bernilai itu hanya kalau kita disiplin. Selebar ibu jari saja, tidak boleh lebih cepat, tidak boleh terlambat. Kesundul sepatunya. Satu-satu. Nah, bayangkan kalau sok kita rapi. Betapa Pak Aman ini punya oleh-oleh dari Solo, Pak. Ngaji itu katanya di sana, banyak orang ngaji itu yang dingajikan gak ngidup bumi. Sing dikarno jamaah, hampir sing diomong, berbeto karpe. Sehingga kalau tau diem itu ditinggal ngelakon sama jamaah. Tapi di Solo, ada cash flow. Ada flowchart. Jamaah mau tanya apa, disensor. Jawabnya, kalau boleh, dengan kalimat harus benar. Kenapa harus benar? Tidak ada spekulasi dalam jawaban. Karena aliran pertanyaan dengan jawaban disensor oleh tim ahli. Itu jadi ya, betapa soft itu penting. Kita tidak bisa sabar, yang benar mesti menang. Itu teori, itu usang. Yang benar itu yang rapi softnya. Yang sungguh-sungguh. Yang ada kepatuhan, maka kesehatan yang teralkalisir sering mengalahkan kebenaran yang kadal-kadir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk barisan yang kadal-kadir. Kemarin di sebuah media ditulis, kita sering bangga dengan jumlah yang besar. Kita sering bangga dengan Islam yang mayoritas. Tapi disindir oleh seorang ilmuwan dalam jawab itu, kita malu, besar kita ini beban masyarakat. Beban pemimpin, beban APBN, beban negara, dan semua beban. Subsidi digeser, marah, anarkis. Mana kita bangsa yang sopan, bangsa yang santun. Hari ini bangsa yang beringas. Pergeseran subsidi saja bisa membuat rakyat marah. Maka apa kata sang penyindir seorang ilmuwan itu? Karena SDM kita. Mayoritas kita yang katanya jumlahnya besar, ternyata SDM kita rendah. Maka seorang pemimpin perusahaan di Mas Pion kalau di Surabaya, karyawannya itu setengah berlari, Pak, takut terlambat. Karena dua kali terlambat SP1, SP2 itu ditindaklanjuti dengan pemberhentian. Setengah lari. Di Kediri demikian juga. Dengan disiplin, gulung rokok dengan SKT, dengan tangan itu, terus speednya sama. Saking takutnya. Sudahkah kita kepada Allah itu setengah berlari menyongsong jamaah? Malah imamnya yang salah ke susu takbir. Yang komat, ojo ke susu tambah gitu. Kita tidak berlari menyongsong sok yang harus lari. Dulu 10 tahun yang lalu Pak Aman masih di Ahmad Dahlan, saya senang. Ada imam di depan, ada Pak Imran di belakang. Sebelum rapi, belum takdir imamnya. Dirapikan betul, ditata betul. Hari ini saya ke sana pada kebetulan ya, sama masjid yang lain sudah tidak ada bedanya. Saya makan juga. Apa kebetulan saya? Bahwa saya tidak tahu. Tapi dulu di Ahmad Dahlan itu sopnya rapi. Imamnya menghadap ke makmum, belum ambil posisi yang takdir yang lain menjaga, rapikan sok itu terorganisir sekali. Sekarang lotok mepot, saya kira itu. Alhamdulillah, saya tadi membicarakan teorinya, ternyata oleh Pak Muraman diberitahukan bagaimana kondisi prakteknya. Jadi, semua tergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita hanya menjadi pasir dalam jumlah yang banyak? Coba, Bapak Ibu, sekarang sudah masalah gadget, handphone atau apa, itu bukan sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana harga handphone yang kecil itu bisa sampai 2 juta, 5 juta? Ternyata kalau kita beli pasir 1 juta, itu dapat 1 pak. Pasir, dua tak. Ternyata pasir dua tak itu, kalau kita ambil satu jimpit dan soknya ditotong rapi, sanggup menjadikan handphone itu jadi banyak handphone. Bayangkan, sekarang mau tergantung kepada kita sendiri, apakah kita mau membentuk sebuah kesan yang bagus di dalam kepatuhan kepada Allah, sehingga kita menjadi nilai, menjadi sesuatu yang berharga, atau kita maunya sendiri. Apa cari ini? Sementing aku bumi ini, sementing aku sholat, sementing aku ngelakoni rukun Islam, tetapi secara sendiri-sendiri. Pasir tadi, yang terpisah-pisah tanpa beraturan. Sehingga kita hanya diakhiri orang secara kubikan. Tidak lebih. Sehingga seperti yang dibicarakan atau akan dipakai apa? Kita hanya menjadikan sebuah beban, sesuatu yang tidak punya nilai, hanya dipakai jika kita diperlukan sekejap, setelah itu kita ya disingkirkan tanpa ada artinya. Dan ini kita akan menginjak sisi kedua. Dua benda di atas ini, bapak-bapak, ibu-ibu, terdiri dari susunan bahan yang sangat-sangat persis, kembar. Jadi dua benda ini disusun oleh bahan yang 100% sama. 100% sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Tetapi mempunyai hasil akhir yang berbeda. Kira-kira Bapak Ibu bisa bertanya. Akhir ini kita. Ya. Ini. Yang satu bisa menjadi permata, menjadi koleksi sesuatu yang sangat mahal. Hanya beberapa orang aja yang sanggup membelinya. Dan yang satu menjadi apa? Pensil. Pensil, arang. Untuk bakar-bakar. Harganya murah. Dan banyak tersedia di mana-mana. Kalau kita nggak mau beli, bisa buat sendiri. Tebar aja sebuah pohon, bakar, selesai. Ternyata dengan pemrosesan soft yang bagus, akan terbentuk sebuah permata dari bahan yang sama. Jadi ingat Bapak, Ibu, ternyata antara permata yang kita beli jutaan sampai ratusan juta kalau karatnya itu ternyata sama dengan alam. Manajemen soft. Ini hanya berbeda manajemen softnya aja. Bagaimana keteraturan finalnya. Jadi kalau alam itu buat bakar-bakar. Tetapi kalau permata itu buat disimpan. Penghuni surga itu buat disimpan. Penghuni neraka itu untuk bakar-bakar. Ternyata ini cuma perbedaan masalah. Nah, sekali kita pelajari, maaf kalau ini nanti agak susah dimengerti, ini ada teori bagaimana hal itu bisa terjadi dari MIT. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan Bapak Ibu ya. Sehingga kita bisa mengerti ciptaan Allah yang lain. Jadi kita di sini membicarakan masalah ikatan karbon. Jadi permata sama arang itu terdiri dari atom karbon. Satu atom karbon itu bisa mempunyai empat tangan. Empat ikatan. Ini aturan dari Allah, sunatullah. Satu atom karbon itu mempunyai empat tangan, empat ikatan. Jadi semacam manusia ini, tangan satu, tangan dua, kaki dua. Sistemik ya. Sistemik. Bagaimana kan? Sunatullah berjalan. Yang kita anggap benda mati, ternyata mereka ternyata bisa berbaris sendiri-sendiri di alam. Ini diamond cubic. Dia mempunyai sebuah keteraturan. Nah sekarang profesor ini akan membahas bagaimana dari sebuah susunan dari atom karbon gasif arang. Ternyata di dalam susunan arang yang harusnya karbon itu punya kaki empat, ternyata empat-empatnya tidak untuk mengikat satu-satu, tetapi ada dua kaki yang hanya untuk mengikat satu karbon. Inilah yang dimaksud dengan ikatan rangkap. Jadi dalam karbon kita kehilangan satu kaki yang harusnya dia mengikat empat. Ternyata dia hanya mengikat tiga atom karbon lainnya. Kemana yang satunya? Ternyata ditemukan dalam arang itu ternyata terdapat ikatan rangkap, ikatan ganda. Dengan adanya ikatan rangkap tersebut, sehingga karbon akan mudah selip, pecah antara Coba kalau pegang arat, lempeng karbon. Dipukul sebentar, dia akan membentuk sebuah lapisan tipis-tipis. Pecah. Dilokalisasi. Jadi, di mana ikatan nangkap tersebut, disitulah antar ikatan karbon itu mudah pecah. Dan akhirnya, karena dia mempunyai ikatan rangkap, terdapat sifat yang berbeda. Kalau permata, begitu dikasih sinar, dia akan dipantulkan. Tetapi kalau karbon, begitu diberi sinar, dia akan diserap. Dari sini, kita akhirnya mengerti. Di dalam sebuah ikatan yang rangkap, disitulah terjadi titik kelemahan. Dan terjadi perbedaan sifat. Di dalam fisika, cahaya itu berupa foton, energi. Jadi jika sebuah atom permata diberikan energi, maka energi tersebut akan langsung dipantulkan. Tetapi di dalam sebuah karbon, energi yang diberi akan langsung diambil itu sendiri. Nah, disinilah bagaimana Islam mengatur. Jika kita mendapatkan energi, Islam mengatur energi ini harus dibagi atau disalurkan kembali. Ini yang namanya bersyukur. Kristal itu memberi contoh semacam itu. Permata, kalau dia diberi sinar, sinar itu akan dipantulkan. Sehingga apa? Kita melihat kilauan yang sungguh luar biasa dari sebuah permata. Karena apa? Karena pantulan sinar. Tetapi karbon, karena sinarnya diserap sendiri, apa yang terjadi? Hitam. Kemauan itu hitam. Nah, akhirnya Pak Amon bisa memperkenalkan bagaimana permata itu memberikan kita contoh. Jika kita diberikan energi oleh Allah, apalagi energi tersebut secara berkelompok, berjamaah dan tidak ada ikatan rangkap, ya Allah selamatkan diri-diri dan itu langsung disalurkan, maka di situ kita akan bertindak sebagai permata. Tetapi jika kita mempunyai diberikan energi dan energi itu kita punya ikatan rangkap, kita serap semuanya tanpa dipantulkan, kita tidak lebih terlihat daripada sekedar apa. Dan untuk bisa memantulkan sebuah sinar, itu dibutuhkan ikatan, tidak boleh ada ikatan rangkap, dan sebuah kepadatan yang sungguh luar biasa. Sehingga sinar yang datang akan dipantulkan. Di sini kita belajar juga bagaimana sebuah shock itu harus padat, rata, dan bagaimana sebuah shock karbon apeng, ada yang rangkap, ada yang ganda, ada yang gini, sehingga di situ mudah pecah. Rasulullah mengibarkan di situlah nanti setan itu mudah masuk. Ini jadi ini pelajaran dari ciptaan Allah yang lain. Ternyata hukum Allah kepada manusia dan hukum Allah kepada benda yang lain itu sama. Cuma kalau hukum Allah kepada benda yang lain kita mengertinya itu adalah hukum-hukum fisika, hukum-hukum kimia. Di dalam manusia, hukum-hukum tersebut ditafsirkan secara hukum akidah, hukum syar'i, aturan-aturan yang harus kita pahami. Cuma kalau makhluknya Allah yang lain sama nawar atau nggak langsung, ternyata kita kadang-kadang suka menawar. Dan ada sesuatu hal yang ingin, tapi ini agak sensitif, saya mohon maaf. Tetapi ini juga kenapa tetap saya harus memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena disinilah kita nanti akan ujungnya apakah kita mau menjadi haram atau kita menjadi permata. Kalau kita nanti sebut, kita nanti sudah ngomong masalah energi, sekarang yang saya mau dikatakan langkah adalah di dalam Islam kita hanya mengerti satu ikatan, yaitu Islam itu sendiri. Tetapi kadang-kadang di dalam kenyataan sehari-hari, kita terhadap kita kadang-kadang mempunyai ikatan mahat, yaitu kadang-kadang satu, ikatan terhadap organisasi kita sendiri, kelompok kita sendiri, mazhab kita sendiri, dan ikatan terhadap Islam itu sendiri. Sehingga dengan adanya ikatan rangkap ini, kadang-kadang kita sulit membedakan manakah yang terpenting, mazhab kita, kelompok kita, atau Islam itu sendiri. Dan ingat, Rasulullah juga sudah menyindir kita bahwa semakin akhir zaman nanti, semakin banyak ikatan rangkap, bahwa seseorang itu ya cinta Islam, tapi kadang-kadang lebih mencintai sesuatu yang lain. Apa itu banyak macam, mungkin hartanya, mungkin kelompoknya, tetapi ingat, kita di Islam hanya ada satu ikatan. Ikatan persaudaraan muslim, ukhuwah Islaminya, tidak ada lainnya. Adapun organisasi atau mazhab, itu adalah untuk mempermudah mencapai tujuan. Jadi kita juga diharuskan mempunyai organisasi, tetapi organisasi itu untuk mempermudah mencapai tujuan. Organisasi kita, mazhab kita tidak boleh menyaingi Islam itu sendiri. Kesetiaan kita yang tertinggi harus tetap pada koridor Islam. Lainnya hanya untuk membantu mencapai, mempercepat kemajuan Islam. Jadi misalnya kita ditanya, oh saya ingin Islam maju. Agar Islam maju, maka saya bentuk sebuah kelompok A. Ini ya. Jadi niat saya membentuk sebuah kelompok itu untuk membuat Islam maju. Begitu juga dengan teman yang lain. Kenapa kamu buat ini? Saya ingin Islam yang maju. Kenapa yang saya membentuk kelompok ini? Saya ingin Islam maju. Karena semuanya adalah berniat untuk Islam yang maju. Harusnya kelompok A, kelompok B, kelompok C, karena hanya ada satu ikatan, maka semuanya harus menuju kepada satu muara, yaitu bagaimana memajukan Islam. Tetapi ingat, niat yang bagus itu memang bagus, tapi yang diingat, itu tidak akan tinggal diam. Pada saat kita membentuk sebuah niat yang bagus, disebut kenapa saya membentuk kelompok ini? Untuk supaya Islam maju. Kenapa kamu membentuk itu? Untuk Islam yang maju. Tetapi yang terakhir, karena mendapat godaan iblis, yang penting kelompokku, yang penting kelompokku, Islam maju atau enggak, saya enggak mau tahu. Yang penting kelompok saya maju. Nah, ini. Sehingga akhirnya, nanti pada akhir zaman, terdapat 10, 20, 30, 40, 70 kelompok yang semuanya pengennya Islam maju, tetapi anehnya kenapa tidak mencapai satu muara. Disinilah yang dimaksud makna lain juga ikatan rangkap. Jadi ini untuk interview kita, introspeksi kita, bagaimana sebuah pentingnya organisasi untuk mencapai tujuan, tetapi juga bagaimana pentingnya sebuah tujuan ini tidak disalahartikan atau disalahpahami dengan sesuatu yang lebih kecil. Tujuan kita hanya tetap satu Islam, ukhuwah Islamnya. Dan kalau kita bisa membentuk hal tersebut, maka kita akan menjadi sebuah permata. Orang lain, kelompok lain tidak akan berani macam-macam. Begitu saudara kita mengalami kesulitan, kita langsung maju untuk melindunginya. Apapun dia. Saya sudah sholat ya, saudara muslim, sholat saya langsung kita lindungi. Sehingga tidak ada sempat untuk dipermainkan oleh kelompok lain. Saudara kita mengalami kesulitan ekonomi, langsung kita kepung dengan kekuatan kita. Kita selamatkan. Sehingga saudara kita akhirnya tidak ditukar dengan supermi. Karena kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lebih ikhlas, lebih mencintai kelompok kita daripada Islam itu sendiri. Babano wis kelompokku. Tahano, mangane melok aku sing koyo bener, melok aku. Padahal kita dilatih dijaga dua orang muslim saling bertengkar sehingga mereka saling membunuh, maka dua-duanya akan masuk neraka. Karena apa? Yang satu niat membunuh, yang satu tadinya niat mempertahankan diri, karena terpaksa juga akhirnya membunuh saudara muslim yang lain. Nah, disinilah tidak boleh ada ikatan mahar. Kesetiaan kita hanya satu, kepada Islam. Lain-lainnya untuk membantu kemajuan Islam. Semoga ini tidak menjadi salah terima. Mungkin Pak Muhammad bisa menghaluskan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana sebuah pentingnya sholat dan keputusan balik kepada kita, apakah kita menjauh menjadi alim sebagai bahan bakar atau kita menjadi permata, sesuatu yang disimpan di tempat yang indah dan bagus dan sangat mahal harganya, tergantung apakah kita mempunyai kesetiaan tunggal kepada Islam atau kita mempunyai kesetiaan kepada hal-hal yang lainnya. Bila itu dibalik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.